Mitra Bisnis, pemerintah menargetkan proses redenominasi atau pemangkasan 3-0 di belakang nominal uang tanpa mengubah nilai tukarnya bisa dimulai tahun 2014 mendatang. Nantinya, uang baru diharapkan sudah mulai diedarkan dan barang yang dijual harus memuat harga lama dan harga baru. Alasan pemerintah melakukan redenominasi adalah untuk menyederhanakan nominal rupiah yang dinilai sudah terlalu besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal redenominasi ini? Yang terpenting itu jangan sampai rakyat mengesankan bahwa uangnya digunting atau uangnya diturunkan nilainya dari 1.000 jadi 1.000. Itu berbahaya sekali. Itu aja. Jadi sosialisasi, karena itu nanti orang kalau yang udah tua sih masih ingat bahwa tahun 65 itu duit 1.000 diganti 1.000 langsung Bung Karno jatuh waktu itu. 1.000 jadikan 1.000 rakyat merasa dirampok gitu loh. Itu masalahnya harus begitu, harus dijelaskan begitu. Itu yang terjadi tahun 13 Desember 65 itu kan 1.000 diganti 1.000. Terus barang-barang harus kan naik semua. Akhirnya dalam 3 bulan Bung Karno jatuh. Pelan-pelan merubahnya 1.000 1.000 itu mungkin 1.000 lamanya boleh terus beredar. Satu rupiah barunya pelan-pelan aja baru setelah berapa 2-3 tahun baru hilang gitu. Kalau enggak nanti dianggapnya, walaupun itu harga juga pasti sudah meningkat. Kalau sudah diganti 1 rupiah yang baru, nanti dari 1 rupiah naik 2 rupiah kan gampang. Kalau dari 1.000 naik 2.000 kan ada berat. Naiknya 1.100, 1.200. Ini kan kalau sekarang, kalau sepera kan langsung jadi 2 berat, itu inflasinya juga akan lebih, langsung 50% itu. Jadi itu yang harusnya, apa pemerintah dan BI harus siap dengan gitu, dan persiapannya masyarakat harus matang, bahwa rakyat tidak salah ngerti bahwa ini sama dengan gunting uang, sama dengan uangnya dirampok sama negara gitu pemerintah. Itu yang penting. Propagandanya itu harus begitu. Kalau tidak nanti memang bahaya. Apalagi mau pemilu juga malah bisa. Lalu efek positif dan negatif seperti apa yang akan terjadi akibat hal ini, Pak? Penghematan nulis 3.0 daripada nulis panjang-panjang 3.0, 3.0-nya hilang. Kalau Darmin Nasution katanya pengennya langsung 4 tuh, jadi 10.000, jadi sepeda, jadi kayak 1 dolar tuh. 1 dolar kan hampir 10.000 dibulatkan, jadi kalau 10.000, jadi 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah lama, jadi 1 rupiah baru. 1 rupiah baru hampir sama dengan 1 dolar. Tadinya dia mau ngapus 4.0 itu, tapi orang bilang, wah ini bisa lepas. Langsung bangkrut, langsung jatuh tuh presiden. Dia ngalah dengan oke 3.0 aja di bawah. Sekarang kan kalau kamu beli restoran yang tarif misalnya 278.000 kan tulisnya sama 278.0-nya hilang. Itu kira-kira mau mereka, maksudnya cuma mau praktis saja, cuman kalau tidak dijelaskan secara betul, nanti dikira sanering uang, dikira gunting uang, dikira devaluasi, dikira ya rakyat akhirnya merasa bodo aja, ini sama dengan dirampok juga duitnya gitu nilainya. Ini perlu operasi public relation, pers, media, segala macam supaya jelas. Kalau tidak nanti, kalau tidak jelas malah rakyatnya bisa repot. Dan terus kemudian orang naikkan harga seenaknya pikirnya perak jadi 2 perak. Padahal kan 1.000 jadi 2.000 kan berarti 100% naiknya, 50% ya. Kalau seluruh ekonominya bagus, tidak perlu lagi bikin kejutan gini lah, nanti malah rakyat itu tidak, rakyat menduga dikira duitnya lemah, tapi memang ya kalau dibanding dulu ya sudah melemah emang dari dulu kan duit kita sebenarnya kalau zaman dulu kan tadinya kan 1 rupiah itu jadi 1 golden, akhirnya kan diganti, akhirnya merosot goldennya jadi berapa, rupiahnya hancur terus berapa devaluasi kan sejak zaman presiden. Sejak gunting uang digunting pertama kan tahun 50 itu duit digunting gitu, digunting separuh gitu, digunting beneran. Itu rakyat kalau yang ngerti ya ingat terus digunting. Jadi mereka sudah was-was, tidak percaya sama pemerintahnya. Karena pemerintah kerjanya gunting uang, devaluasi, santri. Jadi kasusnya ngerampokin duit rakyat gitu secara gampang. Gitu. Nah orang itu punya 1.000 besok jadi 1.000, itu kan kayak dirampok 999 rupiah. Public relationnya itu harus jelas supaya tidak boleh, ini bukan berarti tidak sama dengan dulu. Itu yang saya sendiri juga nggak tahu menjelaskannya gimana, karena rakyat sekarang pokoknya tahunya, oh iya dulu 2.000 juga di 1.000. Gitu. Ingatnya kan gitu gampang, mereka kan tidak jelas, tidak tahu teori-teori dari mana siswa itu kan urusannya pakar. Demikian ekonom Kristianto Wibisono, saya Wendy Lim.